إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا حاضرين تنتظر أنكم فرسلين Kita sambung kajian kita daripada Mukhtasar Riyadhus Salihin, Ringkasan Riyadhus Salihin, yang mana kita dah masuk bab yang ke-11, Babul Mujahadah, bab tentang Al-Mujahadah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita berbicara tentang bab Al-Mujahadah, tentunya secara umumnya kita dapat fahami bahawasanya mujahadah ni maksudnya kesungguhan, usaha. Kesungguhan dan usaha. Sebab itu, kalau kita tengok perkataan jihad, juga daripada kata asal yang sama. Mujahadah pun daripada perkataan jahada, jihad pun daripada perkataan jahada. Mujahid, mujahid, orang yang berjihad, juga daripada perkataan jahada, yang mana dalam bahasa Arab dia membawa maksud sa'a. Sa'a ni maknanya usaha, dan juga dia bermaksud juhud, yakni kesungguhan. Jadi segala sesuatu tindakan yang ada usaha dan ada kesungguhan, maka itu asasnya merujuk kepada perkataan jahada. Demikian juga Al-Mujahadah, yang mana yang sedang kita bahaskan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang dinukilkan di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebenarnya menyatakan beberapa ayat daripada Al-Quran. Namun dalam ringkasan ini hanya dinukilkan daripada surah Al-Ankabut ayat yang ke-69. Firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Yang bermaksud dan mereka-mereka yang berusaha menuju kepada kami, yang berusaha menuju kepada kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan kepada mereka petunjuk, kami akan memimpin mereka kepada petunjuk kami. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu bersama-sama dengan golongan yang muhsinin, yang sentiasa melakukan kebaikan. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan jahadu, yakni berusaha ke mana? Fina. Fina ni merujuk kepada mana? Merujuk kepada untuk kami, kepada kami. Apa-apa yang kita buat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sekiranya tujuan itu betul dan tepat, lanahdiyannahum subulana, kami akan pimpin kamu kepada petunjuk di jalan kami. So dalam ayat ini kita nak fokus pada perkataan jahadu, yang menunjuk maksud berusaha, juga yang menunjuk maksud kesungguhan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan kalau kita lihat perkataan mujahadah ini, kesungguhan dan usaha ini, kalau dilihat dari perspektif agama, dia ada dua perkara. Ya? Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, dia kata manusia dalam agama ni dia nak berusaha kepada dua perkara. Ya? Satu, dia berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan yang kedua, dia berusaha untuk menjauhkan diri daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua tu. Berusaha melakukan ketaatan dan berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan. Itu basic asas kepada perbincangan kita mujahadah. Dan tentunya kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, dia kata yang paling penting untuk kita mencapai, sama ada kita nak melakukan fi'lu ta'at, nak buat ketaatan, ataupun kita nak meninggalkan kemaksiatan, yang paling susah sekali kita nak capai adalah keikhlasan. Dan ini adalah mujahadah yang besar. Sebab itu dinukilkan daripada perkataan salaf, ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadataha ala ikhlas. Sesungguhnya, kata sebahagian ulama-ulama salaf terdahulu, tidaklah aku ini berusaha kepada sesuatu yang lebih susah usahanya, kesungguhannya, melainkan bermujahadah untuk mencapai keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan sesuatu. Sebab itu topik berkaitan dengan ikhlas ni topik yang penting yang telah kita bahaskan di hadis yang terawal sekali. Kita dah bahaskan dulu dan kita ada cerita tentang kepentingannya, kita ada cerita tentang kedudukannya, kita ada cerita tentang susahnya dan seriusnya ulama-ulama ahli sunnah membahaskan topik ikhlas. Sebab benda susah, bukan benda senang. Benda duduk dalam, benda yang tak dapat dihukum dengan mata, dengan akal, dengan fikiran. Tak ada siapa dapat hukum keikhlasan dalam siapa pun. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui keikhlasan kita semua. Jadi oleh kerana benda ni benda susah dan tak boleh siapa nak tegur, kita dalam contohnya, tuan-tuan pun bukan tahu niat saya pun, bukan tahu keikhlasan hati saya pun. Jadi nak tegur apa? Saya pun tak tahu keikhlasan semua di sini. Kita hanya boleh mengingatkannya. Moga-moga kita semua ikhlas. Itu saja. Sebab benda yang kita tidak boleh nampak. Sebab itu topik ini topik berkaitan dengan ikhlas ni topik yang sangat besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab itu kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah lagi di sini, dia menukilkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi contoh satu hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sam'a sam'a Allahu bihi wa man ra'a ra'a Allahu bihi. Dia barang siapa, dia hadis ini sebenarnya dia menunjukkan kepada manusia-manusia yang cuba menonjolkan kebaikannya kepada orang lain. Nak tunjuk kepada orang lain. Dia nak menunjuk-nunjuk. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi dia nak sum'ah. Dan dia nak riak. Dia nak sum'ah dan dia nak riak. Dia buat sesuatu tujuan untuk dipertontonkan kepada orang lain. Dia buat sesuatu tujuan untuk berbangga-bangga dengan apa yang dia buat. Sebab hal ini berkaitan dengan keikhlasan. Dan sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, topik mujahadah ni, dia bukan berkaitan dengan soal ikhlas saja, tapi ikhlas ni adalah perkara yang sangat penting untuk mencapai dua perkara tadi, melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Okey, kemudian kita pergi kepada hadis yang pertama dalam ringkasan ini, dalam Mukhtasar Riyadhus Salihin ini, iaitu hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau dalam kitab kita nombor 97. Cuba tengok nombor 97. Okay. Hadis apa? Cuba kita tengok. 97 hadis apa? Ni'matan, makbul kan? Ha, maknanya sama lah, nombor tu sama. Okey. Wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunun feehima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Rawahu al-Bukhari. Maksudnya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang mana manusia sering rugi dengannya. Ramai manusia sering rugi dengannya. Iaitu as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesihatan dan juga nikmat kelapangan masa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadis ini selalu sangat kita dengar penceramah-penceramah, ustaz-ustaz, mimbar-mimbar khutbah, yang mana hadis ini sepatutnya mengingatkan kita semua bahawasanya kedua-dua nikmat ini seringkali diabaikan oleh manusia. Sebab itu bila kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, contohnya di dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Maksudnya apabila Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Quran, yakni sehingga datang kepada salah seorang daripada mereka itu kematian, maka mereka berkata kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbirji'un," wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, kembalilah aku kepada, kembalikanlah aku kepada duniaku. Sebab apa suruh dikembalikan? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Agar aku dapat beramal dengan apa yang telah apa? Aku tinggalkan dulu. Dia tinggalkan, dia tak beramal dulu. Maksudnya tentunya dia nak merujuk kepada dua situasi ini. Tentunya dia boleh beramal ketika mana dia sihat. Dan tentunya dia boleh beramal ketika mana apa? Dia ada waktu dan masa yang lapang. Jadi ini realiti yang berlaku dalam kehidupan kita, yang tentunya kita sama-sama perlu ingat, mengingati antara satu dengan yang lain. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila dinyatakan di dalam hadis ini, perkara besar juga di dalam hadis yang perlu kita fahami. Kadang-kadang orang tengok, kita selalu dengar nikmat yang paling besar ni nikmat apa? Nikmat Islam dan juga nikmat iman. Ini nikmat yang paling besar. Tapi apa kaitan dengan kedua-dua perkara, as-sihhat wal faragh? Apa kaitan dengan kesihatan dan juga kelapangan masa? Dua nikmat yang mana manusia sering rugi dengannya. Yang dibahaskan di sini adalah rugi, manusia rugi. Sebab apa? Sebab manusia tak kembali mempraktiskan nikmat Islam dan iman yang Allah anugerahkan. Kerana dua nikmat ni, nikmat sihat, nikmat kelapangan masa, tapi manusia tetap rugi. Sebab apa? Sebab dia tinggalkan nikmat yang paling besar, iaitu nikmat Islam, yang dia kena praktis dengannya, dia kena beramal dengannya, dia kena memahaminya, dia kena belajarnya. Untuk menjadi seorang Muslim, dia kena belajar. Mana boleh tak belajar? Dia kena ada ilmu. Nak beriman, dia kena ada ilmu, dia kena faham. Dia bukan main ikut saja. Dan demikian juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surah Al-Maidah, seringkali juga kita dengar dan membaca ayat ini, al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah menyempurnakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah menyempurnakan bagi kamu semua agama. Agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku lengkapkan ke atas kamu semua nikmatku. Nikmat apa? Nikmat agama. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku redha Islam itu sebagai satu agama bagi kamu semua. Jadi, salam sejahtera. Nikmat yang paling besar tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah nikmat Islam. Dan dua nikmat yang manusia rugi, kebanyakannya manusia rugi, rugi sehingga meninggalkan agamanya, adalah nikmat sihat dan juga nikmat kelapangan masa. Dua nikmat. Kemudian yang kedua juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nikmat al-aql, nikmat akal. Dalam suasana yang manusia sihat, manusia ada kelapangan masa, tetapi pada masa yang sama manusia rugi memanfaatkan nikmat akal yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan baginya. Sihat. Tuan-tuan, sihat. Masa ada. Tapi dia tak menggunakan akal yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak menuntut ilmu. Dia tak mau belajar. Dia tak mau memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak mau menyedarkan dirinya. Dia tak mau bermuhasabah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawasanya dia tidak memanfaatkan nikmat akal yang Allah anugerahkan kepadanya, kerana dia terlepas daripada memanfaatkan dua nikmat yang utama tadi ni apa? Nikmat sihat dan juga nikmat kelapangan masa, sehingga dia meninggalkan nikmat akal, sehingga dia meninggalkan nikmat Islam yang Allah berikan kepada dia. Ini pergi kufur nikmat ni. Ini kufur nikmat. Dan demikian juga Nikmat yang seterusnya, nikmat aman. Nikmat keamanan dan nikmat kesejahteraan. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini nikmat aman dan nikmat kesejahteraan juga manusia lupa dengan. Apabila manusia ni hidup dalam keadaan yang selesa, dia lupa nikmat aman dan sejahtera. Dia lupa. Nikmat keamanan dan kesejahteraan ini merupakan perkara yang sangat dititik beratkan di dalam Islam. Tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab itu, bila kita tengok di negara-negara luar, macam-macam yang berlaku, macam-macam isu yang berlaku di sebelah timur tengah. Okey. Ni kita, orang kita baru tak boleh balik 9 orang di Korea. Tak aman lah tu maknanya. Tuan-tuan dan puan sekalian. Dan tak ada pula bunyi suara orang politik nak pi Korea pula nak pi selamatkan pasal apa. Pipi tak boleh balik, tak boleh bertanding. Jadi, siapa bakat tak berani nak pi. Tak ada siapa nak tawar diri nak pi. Bakat diam lah semua. Yalah, kalau pi sana tak boleh balik lagi. Tengok-tengok pilihan raya. Mending dia apa? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi bukan itu isunya. Sekarang ni negara kita sedang cuba menyelesaikan permasalahan ni. Tapi aman tak? Tenteram tak? Tak tenteram. Tak tenteram. Sebab itu, nikmat aman ini nikmat yang cukup besar. Kalau tak, Nabi Ibrahim alaihi salam tak doa. Rabbi ja'al hadha baladan. Apa dia? Aminah. Itu nombor satu dia doa. Wahai Tuhanku, jadikanlah bumi ini bumi yang aman. Dia minta Mekah itu aman. Pasti pun dia minta Mekah itu aman. Pasti dengan keamanan manusia boleh buat ibadat. Manusia boleh berekonomi. Meniaga, boleh ada, boleh menjana ekonomi pendapatan. Boleh hidup, boleh berkomuniti, bermasyarakat. Tanpa keamanan orang nak fikir. Nak fikir nak jual apa, nak berniaga apa. Siapa nak berniaga di sini orang ni? Siapa nak berniaga di Korea Utara? Dia tawarkan macam-macam. Tobatlah orang Utara. Siapa nak berani pergi? Maksudnya dia yakin bahawasanya tak mampu menjamin keamanan untuk diri dia. Keselamatan untuk diri dia. Jadi itu secara prinsipnya, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita kena faham bahawasanya keamanan, kesejahteraan perlu menjadi keutamaan. Sebab tu kadang-kadang orang, contoh saya bagi beberapa kes dan peristiwa. Kadang-kadang orang marah kat polis. Pasal apa polis buat lagu ni kata. Contoh ni, kes baru ni ada pemandu kereta yang memandu di lorong yang bertentangan di Penang ni lah. Di Penang ni. Dia memandu lorong yang bertentangan jalan. Kalau kita tengok dalam Facebook, orang nak komen. Orang komen, tangkap buang, aku jatuh hukum bunuh, apa semua ni, gini, gini, gini, gini, gini. Dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Lepas tu ada orang pula memasuk unsur-unsur isu bangsa. Kalau jadi kat bangsa mereka, tak apa buat ni. Kalau jadi kat bangsa kita, apa buat main-main. Buat bagi kena hukuman yang teruk. Kat bangsa mereka, hampa buat hukuman biasa-biasa saja. Dia dah mula main sentimen. Duk marah polis dan sebagainya. Polis ni kerja dia nak kena jaga keselamatan dan keamanan negara. Dia bukan soal kena kat bangsa siapa. Kalau dia main kira kena kat bangsa dia, dia jaga kena kat bangsa orang lain, dia tak jaga. Tuan-tuan, huru-hara negara kita. Huru-hara negara kita. Nanti akan ada lah. Akan ada nanti orang duk sebar-sebar mesej kata ni telah berlaku. Perkampungan ni bergaduh. Melayu bergaduh dengan Cina pula. Turunlah sita semua. Pi bantu dan sebagainya. Mereka dah angkat parang. Banyak mesej-mesej palsu. Beberapa tahun dulu berlaku di belah Sungai Petani. Mesej palsu tersebar antara pergaduhan antara kaum Hindu, apa ni, kaum India dan juga kaum Melayu. Penyebar mesej ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia tak fikir soal keamanan dan kesejahteraan negara. Dia sebar aja mesej tu, orang kalut, orang turun nak bergaduh. Dia marah kat polis pasal dia kata polis tak ambil tindakan orang Melayu kena belasah. Bukan soal tak boleh ambil tindakan ke. Nak ambil tindakan, prinsipnya dalam Islam kena ada bukti, kena ada saksi, standard. dan ikut mahkamah dunia kes kereta lawan-lawan arus ni, dah kena tengoklah prosedur kita nak hukum, nak dakwa, dia ikut prosedur. Dia tak ada ikut emosi. Dulu manusia tak ada tempat dia nak luahkan emosi dia tu, dia menjerit kat laut. Lah ni dia ada Facebook. Dia menjerit kat Facebook. Wah, dia menjerit. Dia kata maki macam-macam. Ini realiti yang berlaku hari ini. Tuan-tuan, saya nak fokus ni pada soal memikirkan keamanan. Kita bukan fikirkan keamanan dalam perspektif suasana semata-mata. Tetapi ni dalam media sosial pada hari ini, apa yang huru-hara yang berlaku dalam media sosial, dia boleh diterjemahkan dalam dunia yang nyata. Orang boleh sangka buruk, orang boleh bergaduh, orang boleh boleh nak berlaku pergaduhan, percakaran dan sebagainya. Boleh berlaku macam-macam, perpecahan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab diterjemahkan ke dalam dunia luar. Sebab tu kadang-kadang bila tulis-tulis ni, bila kita tegok-tegok, dia kata apa? Ah, ni bahasa apa ni, internet, bahasa di media. Janganlah baca dengan tone yang tinggi, baca dengan tone yang biasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab tu saya ingatkan diri saya dan kita semua, bila kita menulis ni, tuan-tuan, dia kalam ni asalnya milik kita. Kalam ni manusia ni asalnya milik masing-masing. Milik saya sebelum saya ungkapkan dan kongsikan keluar. Dia milik saya. Jadi sebelum saya nak kongsi keluar, saya kena susun ayat tu, saya kena fikirkan kebaikan, keutamaan apa yang saya nak sampaikan, saya kena fikirkan tanggungjawab saya. Tapi setelah dikongsikan keluar, dia bukan lagi milik saya. Dia adalah milik tuan-tuan dan puan-puan semua untuk memberikan apa jua tafsiran dan pandangan pada ayat tu. Ayat ni kawan ni kata maksud dia bagus. Kawan ni kata tak, maksud dia tak bagus. Maksud dia macam ni, maksud dia nak kata kat orang, maksud dia nak marah kat orang. Yang ni yang bermasalah sebenarnya. Sebab tu bila kita nak bercakap, bila kita nak bagi pandangan dan pendapat, kita dah kena siap-siap fikirkan manfaatnya, mudaratnya, keperluannya. Kena fikirkan siap-siap sebelum diungkapkan perkataan tersebut. Tu kata Syekh Sulaiman Al-Salumi, saya ingat. Saya mungkinkan baru-baru ni dalam di salah satu grup WhatsApp, saya kata, dia kalam ni adalah milik kita sebelum ianya dikongsikan. Bila dikongsikan, dia tak menjadi milik kita. Dia terbuka kepada pelbagai takwilan dan tafsiran. Maka berhati-hatilah sebelum kita mengungkapkan. Sebab macam ni, boleh merosakkan keamanan, kesejahteraan, boleh bergaduh, boleh berkelahi, boleh berputus silaturahim dan sebagainya. Hal-hal yang semuanya tentunya dibenci di dalam agama. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi faedah daripada hadis ni tentunya, pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan sekalian, soal kesihatan dan juga soal masa dan waktu. Selama mana kesihatan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan sama sekali kita mengkufuri nikmat ini. Manfaatkan kesihatan yang Allah berikan kepada kita untuk satu mencapai kesempurnaan nikmat Islam, memanfaatkan akal yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk kita belajar, untuk kita menuntut ilmu. Sebab tadi kita akan masuk bab yang berkaitan dengan usia manusia. Usia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia, yang mana Nabi SAW sebutkan di dalam hadis, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amal, iaitu sebaik-baik manusia adalah manusia yang mana mereka ini panjang usia mereka dan baik amalan mereka. Tentunya orang yang panjang usia dan baik amalan ini adalah orang yang dia boleh beramai, bererti dia sihat. Itu tentunya. Dan tentunya banyak amalan dia ni sebab apa? Sebab dia pandai memanfaatkan, bijaksana mengurus masa dia. Sebab tu Allah turun, selalulah kita dengar ceramah-ceramah, kuliah-kuliah, tazkirah-tazkirah, wal asr innal insana lafi khusr, demi masa dan sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan demi masa. kenapa tiba-tiba Allah menyatakan perkataan yang negatif? Manusia itu berada dalam kerugian. Sebab kemudian baru Allah kata illa, kecuali. Sebab apa? Mungkin ada yang dah dengar ulasan ni, mungkin ada yang wallahu alam belum dengar. Sebab Allah Subhanahu wa taala nyatakan negatif, sebab negatif tu banyak. Ramai manusia bazir masa. Sebab tu kalau kita tengok kalimah tauhid, dia bermula dengan la ilaha. Sebab apa? Banyak orang mengaku hanu Tuhan, ali Tuhan, ali Tuhan, ali Tuhan. Illa, kecuali. Kecuali itu baru dia merujuk kepada kumpulan dan kelompok yang sedikit. Kalau kalimah tauhid itu la ilaha illallah, satu saja. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladina amanu wa amilus salihat. Alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Empat ni saja yang terselamat daripada kerugian. Empat ni yang terselamat. Yang lain-lain tu kena muhasabah. Itu tak selamat, tak selamat kan? Allah kata dalam betul Al-Quran. Maknanya ni dah abad kata ramai, bukan sikit, ramai. Sebab itu selepas Allah kata demi masa wal asr, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia-manusia itu berada dalam kerugian. Sebab apa? Sebab ramai manusia yang berada dalam kerugian kerana pembaziran masa dan waktu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi kita dapat daripada situ, moga-moga kita memanfaatkannya insyaAllah. Kemudian seterusnya hadis nombor 101. Hadis ini tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hujibatin naru bisyahwat wa hujibatil jannatu bil makarih. Apa maksudnya? Neraka itu dipagari dengan syahwat, dan juga syurga itu dipagari dengan perkara-perkara yang al-makarih, yang dibenci. Kalau kita lihat di sini dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan hujibat an-nar bisyahwat, yakni dia kata an-naru qad uhitat bisyahwat, neraka ni dia dikelilingi dengan perkara-perkara syahwat, sama ada manusia berjaya mengurusnya ataupun tidak. Berjaya mengurus, kita akan dihijab daripada neraka. Gagal mengurus, kita akan masuk dalam neraka. Adapun syurga, dia dipagari dengan benda-benda yang al-makari, benda-benda yang dibenci sebenarnya. Syurga. Sesiapa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi dipagari dengan benda-benda yang dibenci, uhitat bil makari, siapa-siapa yang dapat mengawal dirinya daripada melakukan ataupun perkara-perkara yang dibenci ni, apa basicnya adalah perkara-perkara amal ibadat yang manusia rasa berat untuk dia buat. Kita bukan kata ibadat tu orang benci, tak. Tapi ibadat ni orang malah nak buat. Sebab tu dia buat al-makari. Al-makari jangan kita salah tafsir pula. Syurga ni dipagari dengan benda-benda makruh. Tak. Dia merujuk pada benda-benda yang umumnya manusia malah nak buat. Tentu ada perempuan sekalian. Ini ujian yang Allah berikan kepada manusia. Sebab tu tuan-tuan, bagi sesiapa yang terkesan dengan perkara tersebut, dia hijab dengan perkara tersebut, ibadat dia gagal buat disebabkan dia malas, maka dia tak dapat masuk syurga. Bagi sesiapa yang dia berjaya melepasi hijab tersebut dengan cara apa? Dengan cara dia melaksanakan perkara yang manusia umumnya tak suka, iaitu buat ibadat, perbanyakkan diri dan usaha mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan masuk ke syurga. Itu antara beza antara syurga dan juga neraka. Sebab tu di sini saya tertarik Syekh Ibn Uthaymin, dia bagi beberapa contoh. Dia bagi macam contoh, dia bagi di sini fazina, dia kata zina. Dia kata zina wal a'udzu billah syahwatul farj. Dia adalah syahwat kemaluan, dia kata. Tamilu ilaiha an-nafsu kathira. Yang mana ramai nafsu manusia ni majoritinya dia akan cenderung ke arah itu. Maka ketika itu hatakal insanu hadha al-hijab, manusia memecahkan dan melanggar hijab tersebut. Okey, dinding-dinding, pagar-pagar tersebut, fa innahu sayakunu sababan lidukhulihin nar, maka ia menjadi sebab untuknya masuk ke dalam neraka. Sebab dia dipagari dengan perkara-perkara syahwat. Demikian juga dia bagi contoh di sini minum arak. Demikian juga dia kata suka kepada harta benda. Suka kepada pangkat, suka kepada kedudukan. Adapun dia kata di sini tentang syurga pula yang dipagari dengan benda-benda yang nafsu tak suka. Okey, benda-benda yang nafsu tak suka. Contoh nafsu tak suka meninggalkan perkara-perkara yang haram. Nafsu tak suka. Ini dipagari, syurga dipagari oleh perkara-perkara tersebut. Sebab itu dia kata contohnya. Walihada dia kata, ini dia bagi contoh sikit. Tajidul insan yastathqilu salawati mathala, dia kata. Kita mendapati ada sebahagian daripada orang ni, dia kata susah berat untuk dia salat contohnya. Wala siyama fi ayyi ayami syita wa ayyamil bard, wala siyama idza kana fil insan nawmun kathir ba'da ta'b wa juhd fatajidu as-salata thaqilatan alayh. Tak kira sama ada hari sejuk ke, hari musim panas ke, musim sejuk ke, dan tak kira dia ni jenis tidur banyak ke, sama ada dia lepas letih ke ataupun dia penat ke, kamu akan mendapati dia ni memang payah sembahyang. Wa yakrahu an yaquma wa yatrukul firasha, dan kamu akan mendapati dia ini susah dan sangat benci, sangat tak suka untuk bangun dan meninggalkan katil. Dia kekal nak tidur. Walakin in huwa kasara hadha al-hijab wa qama biha al-makruh wasala ila jannah. Tetapi kalau sekiranya dia memecahkan dinding tersebut, kemalasannya itu, maka itulah yang menjadikan dia telah melanggar perkara-perkara yang jiwa nafsu dia tak suka, yang menjadikan dia ahli syurga. Itu maksud dia. Syurga ni dipagari dengan benda-benda yang nafsu kita tak suka. Sebenarnya ia adalah satu kebaikan. Kita buat kebaikan, kita masuk ke syurga. Sedang neraka dipagari dengan perkara-perkara yang nafsu kita suka. Okay? Nafsu kita suka-suka. Bila nafsu kita suka, tuan-tuan dan muslimin, itu yang kita langgar, kita buat, pecah hijabnya, maka masuklah kita ke dalam neraka. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian. Demikian juga dia bagi contoh di sini, apabila Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan tentang jihad. Bila turun perintah Allah Subhanahu Wa Taala keluar berperang, sebahagian daripada golongan-golongan, tentunya bukan sebahagian, semua golongan munafiqun, mereka adalah orang kumpulan yang sentiasa menimbulkan syubhat, menimbulkan kekhilafan di kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka tentunya, mereka tak suka jihad. Tuan-tuan, tentunya jihad ini perkara yang makari. Iaitu yang syahwat manusia tak suka dengan jihad. Sebab apa? Sebab nak kena keluar, sebab nak kena pergi perang, nak kena letih, nak kena luka, nak kena berdarah, nak kena mati syahid. Lepas tu Allah Subhanahu wa Taala turunkan firman-Nya, "Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wa 'asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum." Maksudnya apa? Telah ditetapkan, telah diwajibkan ke atas kamu untuk berjihad. Untuk berjihad. Yang mana ia merupakan perkara yang kurhul lakum, yang kamu tak suka. Jihad ni kadang-kadang orang cakap tak suka pula kan. Sebab susah. Nak kena ada pengorbanan. Tuan-tuan, dah kena ada kesungguhan, dah kena pengorbanan, pengorbanan masa, pengorbanan tenaga, pengorbanan harta benda, pengorbanan anak isteri, tinggal kan. Tapi Allah kata apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan perkara-perkara yang kamu tak suka itu, kadangkala ia adalah lebih baik untuk kamu. Sebenarnya ia adalah lebih baik untuk kamu. Jadi nak abang bagi di sini, berbalik kepada hadis kita tadi, syurga itu dipagari dengan benda-benda yang syahwat kita tak suka, sebenarnya ia baik untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, demikian juga dia bagi contoh dekat sini, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, suruh orang buat benda baik, larang orang buat benda kemungkaran, bukan satu hal yang mudah sebenarnya. Contoh macam kawan-kawan kita keluar pergi berdakwah ni. Keluar pergi berdakwah. Tentunya kawan-kawan kita daripada kumpulan apa dia panggil? Jemaah Tabligh. Ya, tentu kita ada tak setuju beberapa perkara dan pendirian-pendirian mereka dalam beberapa hal. Tapi bukan semua orang boleh buat macam tu. Dan kita harap, kita bila kita menjadi salafi ahli sunnah, kita kena ada gerakan-gerakan yang seperti itu. Dalam erti kata keluar berdakwah, bagi penerangan, bagi penerangan kepada orang, bagi nasihat, bagi teguran, kena dah. Tapi tentunya kita meletakkan ilmu itu sebagai asas, sebelum kita nak pergi tegur orang, sebelum kita nak pergi bagi pandangan kepada orang. Itu ilmu sebagai asas. Ilmu yang sahih, ada pengujahan, ada metodnya, bukan kata sewenang-wenangnya pi baru insaf sehari ini, baru betul pi besok nak keluar dakwah dah. Tak. Tuan-tuan, sebab itu di Timur Tengah kalau kita tengok kumpulan-kumpulan, depa ada jemaah tabligh juga. Depa pakai Riyadhus Salihin. Depa merujuk Riyadhus Salihin. Depa keluar, depa berdakwah dengan kitab Riyadhus Salihin. Jemaah tabligh kita ni dia pakai Fadhail Al-Amal. Dia ada pandangan-pandangan pelbagai tentang Fadhail Al-Amal ini, dari sudut sumbernya, riwayat dan lain sebagainya. Dan jemaah tabligh pun sensitif bila kita sentuh bab Fadhail Al-Amal dia pun. Dia, kita sentuh secara akademik lah. Bukan kita nak menghina dan merendah-rendahkan keilmuan guru-guru mereka dan pengasas kepada aliran mereka. Tidak. Tetapi, tuan-tuan, secara akademiknya, mana-mana penulisan pun berhak dinilai. Selain Al-Quran. Tuan-tuan, bahkan Al-Quran hari ini pun ada penilaian. Bukan penilaian tu, penilaian dari sudut susunan dia, tulisan dia, dan sebagainya lah. Dia adalah metod-metod dia. Bukan penilaian konten dia. Konten Al-Quran ini, tuan-tuan, zaman berzaman dia tak berubah dah. Kita nak nilai apa? Kalam Allah, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan perkara-perkara teknikal dalam bentuk tulisan susun atur ayat yang mungkin tersalah penomboran dan sebagainya. Itu je. Adapun hadis-hadis Nabi pun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia terbuka kepada penilaian semula. Status maksud penilaian semula ni, saya merujuk kepada hadis-hadis yang disebarkan, yang dinukilkan pada hari ini dalam kitab-kitab, dalam buku-buku dan sebagainya. Dia terdedah kepada penilaian semula. Kita tak boleh kata dah tak boleh beri lahdi dah hari ni. Tutup, stop. Kita kena terima aja apa ada dalam buku, dalam kitab semua. Saya tak katalah Sahih Bukhari. Saat ini paham marah, Sahih Bukhari ni pun ada ulama nilai juga. Walaupun Imam Al-Bukhari yang tulis. Siapa yang menilai Sahih Bukhari? Siapa dia? Menilai Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Buat penilaian balik. Antaranya tokoh besar selepas Imam Bukhari, Al-Imam Ad-Daruqutni. Buat penilaian balik. Buat nilai balik Sahih Bukhari. Ad-Daruqutni. Ibnu Hazmin antara yang menilai balik hadis-hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari. Ibn Hajar support balik. Dalam Taghliq Ta'liq support balik hadis-hadis yang dinilai sebagai hadis-hadis bersifat mu'allaq oleh ulama-ulama sebelumnya. Ini nak abang bagi, ulama dulu tak berkelahi pun kalau orang nilai kitab dia apa. Kita ni berkelahi pasal apa? Pasal taksub. Dia bukan pasal taksub. Tak boleh. Tapi kitab orang mereka nilai tak apa. Dengan kitab-kitab mereka ya. Itu je. Itu maksud saya, bukan kata hadis-hadis ni, kata ulama-ulama hadis ni tak betul. Tak. Saya tak masukkan sedemikian. Tetapi saya tak setuju kenyataan penilaian hadis-hadis Nabi dihentikan. Dan sebenarnya pun method penilaian hadis pada hari ini pun kita masih lagi menukilkan method-method yang lama dulu. Kita tak lari, kita tak lari punya daripada merujuk tokoh-tokoh seperti Al-Jizi, Tahdhibul Kamal, tokoh-tokoh seperti Ibn Adi, Al-Kamil fi Du'afa, dalam himpunan senarai-senarai nama perawi-perawi hadis yang lemah dan dhaif, Al-Majruhin. Kita ini kitab-kitab yang lama yang memang diguna pakai. Al-Imam Al-Bukhari sendiri ada statement-statement dia tentang perawi-perawi hadis dinukilkan dalam kitab tawarikh dia, tarikh-tarikh dia. Tokoh-tokoh apa dia, Ibnu Hibban ada penilaian dia, macam-macam semua ni. Cuma yang berbeza hari ni apa? Aliran ni, tokoh ni, ustaz ni ke, dia mendahulukan penilaian kawan ni daripada kawan ni. Kawan ni dia mendahulukan, aliran ni dia mendahulukan penilaian Ibnu Hajar daripada penilaian kawan ni. Yang ni dia cenderung sikit kepada ulama terdahulu. Okey, dia lebih pro kepada penilaian Ibnu Hibban ke, Ibnu Khuzaimah ke. Dia lebih pro kepada Ibnu Abi Hatim. Dia lebih pro kepada ni. Macam-macam sebenarnya ulama ni. Itu je perbezaan dia. Kita dirujuk pada penilaian dulu. Siapa kenal ulama perawi hadis dulu? Kita tak kenal. Kita hanya merujuk kepada ulama-ulama yang membuat penilaian terhadap perawi-perawi tadi dengan nukilan-nukilan yang telah dikenal pasti kesahihan nukilan tersebut. Tu je kerja kita. Sebab tu penilaian ni tak boleh berhenti. Dia tak boleh berhenti. Sebab rujukan pelbagai, rujukan terlalu luas. Dan dari masa ke masa dibuat. Sebab tu kadang-kadang orang kata, Tu Al-Albani dia kata, hari ni muridnya menyelisih Al-Albani. Al-Albani pun sendiri kadang-kadang dia kata macam ni. Tiba-tiba dia kata macam ni. Beberapa lama selepas tu dia ada perubahan pandangan dia, kecenderungan dia. Ada orang kata ni Al-Albani ni dia bercelaru. Tak, dia bukan bercelaru. Dia amanah. Amanah beza dengan bercelaru. Amanah ni dia tahu kata yang pandangan lama dia ni nampak macam ada kelemahan, tak kukuh, tak kuat. Dia tukar pandangan dia, apa masalah? Tapi main dengan golongan yang taksub dia tak boleh. Dia nak pandangan tu yang tak berubah. Mana boleh manusia? Tentunya ada kelemahan. Dia tak kata boleh Imam Syafi'i bercelaru. Imam Syafi'i kat Mesir kata lain, dekat Iraq kata lain. Tak ada masalah pun. Jadi ini tuan-tuan dan sekalian. Entah, itu kita dah keluar tajuk. Saya nak sentuh sikit perkara tersebut. Sebab apa? Sebab kadang-kadang orang kita ni dalam soal-soal yang seperti ini, dia agak beremosi. Ha? Dia agak beremosi. Dia sanggup, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semata-mata, semata-mata kerana syahwat dia. Taksub ni adalah syahwat. Dia sanggup. Dan nak semak ni, nak semak ni, benda susah. Benda yang nafsu tak suka. Sebab tu ramai manusia terperangkap dalam keadaan dia tak semak, dia tak cek. Sebab apa? Sebab nafsu dia menghalang. Dan sesungguhnya syurga itu dipagari dengan perkara-perkara kebaikan. Perkara-perkara kebaikan yang manusia tak suka buat. Antaranya adalah menyemak sebelum kita sebar sesuatu. Itulah. Jadi sebab tu bila kita cakap al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ni satu benda yang luas. Bukan soal jemaah tabligh saja, tetapi semua daripada kalangan kita yang menuntut ilmu, yang mengaji, yang mengkaji, tuan-tuan, menjadi satu amanah dan tanggungjawab besar untuk kita untuk menjaga autentiknya agama kita. Itu dengan cara menganalisa dan mengkaji, bukan dengan sewenang-wenangnya kita melukirkan sesuatu tanpa penelitian. Wallahu a'lam. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya kita pergi hadis yang ke 104. Cuba tengok 104. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Muttafaqun alaihi. Bukhari Bukhari dan Muslim. Maksudnya mayat yang mengikuti mayat itu tiga. Ahlinya, ahlinya tu apa? Keluarga aja. Kedua, harta benda aja. Dan yang ketiga, amalan dia. Fayarji'u ithnan, dan akan kembalinya dua. Dua patah balik, dia tak ikut sampai masuk dalam kubur. Apa dua yang patah balik? Keluarganya dan harta bendanya. Wa yabqa 'amalu, dan akan kekal bersamanya di dalam kuburnya amal perbuatannya. Tentu ada wasilah hadis ini, saya kira jelas faham, ni tak ada apa-apa kekusutan dan kekeliruan di sini. Tambah sekali dapat kita fahami bahawasanya dunia ini, segala sesuatu yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini tentunya akan musnah dan tidak berguna bagi mereka-mereka yang telah meninggal dunia, melainkan amalannya saja. Sebab itu kata Nabi SAW, yang akan ikut manusia ke kubur ni keluarganya dan juga harta bendanya. Keluarganya kita faham, keluarganya dia berjalan ikut mengiringi jenazah ke kubur. Tapi apa kaitan harta dia? Harta pergi kubur juga lah. Apa maksudnya? Apa maksud harta dia pergi kubur? Apa boleh pergi? Pangkat, okay. Tapi harta tu, harta pergi kubur tu, apa maksud harta pergi kubur ikut dia? Tapi harta patah balik. Ada? Ada? Tuan-tuan dan puan-puan, warasah dia. Warasah dia. Namanya warisan, pewaris-pewaris dia. Pewaris-pewaris dia tu kata dia. Retah dia tak pergi kumat ikut dia. Yang bakal mewarisi retah benda dia, tu retah dia lah tu. Pewaris dia. Tuan-tuan nombor sekalian. Kita bagi contoh macam ni. Apa dia? Orang yang kaya lah di dunia. Dia mati, orang cari siapa? Pewaris dia. Jadi itu maksud Nabi SAW. Tak kata tu ikut pergi jalan. Tak kata tu balik tak pewaris dia. Maknanya yang akan mengikuti dia ke kubur ahli-ahli keluarganya dan juga pewaris-pewarisnya. Sebab ada ahli keluarga yang bukan pewaris. Sepupu sepipik dia ahli keluarga. Saudara mara dia, pak saudara dia, ahli keluarga dia. Walaupun layak jadi pewaris, tapi kalau dah ada anak-anak dia, dah ada pewaris, maka pak saudara dia tak layak menerima harta warisan dia. Nampak? Okay, jadi, dan demikian juga, penerima wasiat dia, penerima hadiah dia, itu semua adalah harta benda dia, atas muka bumi. Mereka akan ikut dia pergi ke kubur dan kemudian mereka akan balik. Pewaris akan balik, pewaris akan menggunakan harta benda tu yang moga-moga sekiranya dia bermanfaat harta benda tu, kawan ni akan mendapat kebaikan di alam barzakh. Okey, tapi yang sebenarnya yang akan tinggal bersama-sama dengan dia adalah amalannya. Yang ni kita dah bahaskan dulu dalam tajuk apa? Tajuk alam kubur lah. Kita dah bahaskan panjang lebar hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan balasan-balasan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun alam kubur yang kita bahaskan secara walaupun tidak secara keseluruhan mungkin, tetapi sebahagian besar daripada peristiwa di alam kubur, soal jawab malaikat berdasarkan nas-nas dan hadis-hadis yang sahih telah kita bahaskan secara detail dan terperinci berdasarkan nas-nas yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia hadis ini juga sebenarnya dia ada hadis yang membawa maksud yang sama apabila kata Nabi SAW di dalam hadis la tazul qadama 'abdin. Tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kaki seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan berganjak di akhirat kelak melainkan setelah dia disoal dengan beberapa soalan. Antaranya apa? Disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Ilmunya, apa yang telah dia amalkan, harta bendanya daripada mana dia dapat dan bagaimana dia membelanjakan. Maka ini menunjukkan bahawasanya amal manusia itu merupakan perkara yang akan bersama-sama dengan manusia di alam kubur. Soal amalan, ada ilmu tak beramal. Apatah lagi kumpulan yang tak mau nak tuntut ilmu. Jangan ingat bahawasanya orang yang tak mau tuntut ilmu ni mereka dikategorikan kekal jahil dan ringan ganjaran mereka, ringan balasan azab Allah di akhirat. Tak. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sediakan ruang dan peluang untuk mereka menuntut ilmu di atas muka bumi. Dakwah sampai pada mereka. Sebab apa Arab jahiliyah? Dia depan nama jahiliyah. Pasal apa? Pasal nombor satu, mereka jahil. Nombor dua, mereka tidak mahu menerima petunjuk. Sebab itu banyak ayat Quran kalau kita dengar. Yang kita selalu dengar lah. Antaranya dalam surah... Dalam surah Al-Imran tu illa min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinat, yakni petunjuk dan bukti. Selalu kita dengar ayat ni, perkataan-perkataan yang macam ni banyak di dalam, setelah didatangkan kepada mereka bukti, setelah didatangkan kepada mereka bukti. Tapi mereka tak mau beriman. Ha, ini problem yang kita hadapi. Kalau bukti tak datang, tak sampai, tak apa, lain cerita. Ini bukti datang, lepas tu dia terus nak berhujah dengan dia, dengan keadaannya, aku jahil. Jahil, hang tak mau pergi mengaji. Kelas ada, hang tak mau pergi. Buku-buku ada, hang tak mau baca. Quran ada, hang tak mau baca. Lepas tu hang nak berhujah depan Allah, aku ni jahil ya Allah, aku tak sama dengan mereka. Mana boleh? Hang tak mau mengaji. Sebab itu Arab dipanggil Arab jahil, jahiliyah. Kalau kita perasan, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita teliti hadis Nabi tentang Arab jahiliyah ni, dia bukan merujuk pada soal kejahilan mereka semata-mata. Kerana budaya mereka, sikap mereka. Tengok amalan jahiliyah apa di antara amalan jahiliyah? Antara jawab. Beriah melampau-lampau, berlebihan. Lagi? An-niyahah, meratapi kematian. Lagi? Bunuh anak perempuan. Lagi? Bah kecil lah baca. Itu budaya Arab Badui. Bukan Arab Badui. Tapi itu itu adalah Arab jahiliyah. Sebab tu jahiliyah. Nabi cakap dia nak bunuh anak perempuan, dia pun bunuh. Al-Quran turun larang perbuatan tersebut. Nabi SAW perintah agar sahabat menyelisihi mereka, jangan meratapi kematian. Tapi kematian tak mau menuntut ilmu, dan juga melarang orang lain daripada menuntut ilmu. Istihza' kepada Islam, menghina Islam. Awak Abu Jahal tak dengar, tak dengar dakwah Nabi ke? Dengar, tapi tak mau terima. Yalah, Allah Subhanahu Wa Taala tutup hatinya. Tetapi sebagai manusia, dia sepatutnya kena ada usaha. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebab tu bila kata amal manusia ni, kita jangan bermudah-mudahan memberikan alasan bahawasanya aku jahil dan aku tak tahu. Selama mana kita sendiri tak berusaha untuk belajar dan menuntut ilmu, maka kita kena ingat bahawasanya alasan kita aku jahil ya Allah, maka itu merupakan alasan yang tidak relevan. Tapi kalau kita ada pergi mengaji, takat-takat mana? Manusia berdasarkan kemampuan dia saja. Takat itulah kita mampu mengaji, takat itulah kita mampu belajar. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil, Maha Pengampun, Maha Mengasihani. Dia lebih tahu akan keadaan hamba dia. Dia bukan zalim. Pasti dia tahu kadar kemampuan hamba dia takat tu je. Tapi bagi orang yang ada al-faragh tadi, ada masa, ada kelapangan, ada kesihatan, memang dia tak mau mengaji, tak ada kesungguhan, maka bersedialah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha? Okey, tuan-tuan dan puan sekalian. Seterusnya hadis yang ke-105. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. داخل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم شرقاء itu lebih dekat kepada kamu daripada syirak na'li. Syirak na'li, na'al ni tali kasut, tali selipar. Surga ni dia lebih dekat kepada kamu daripada tali selipar kamu. Demikian juga neraka seperti itu. Tuan-tuan dan puan sekalian, benarlah? Dah capal, capal mana tali ya, saya? Dia Nombor satu sekali, faedah daripada hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan dan tamsilan. Ini di antara salah satu contoh pendekatan dan dakwah Nabi, memberikan contoh-contoh yang dekat dengan manusia. Manusia ni kalau pakai kasut, pakai selipar, kasut apa? Selipar. Tali selipar tu putih. Elok tak pakai dia berjalan? Tentunya tak elok, dia akan seret kasut dia. Dia akan seret. Jadi tali selipar ni satu perkara yang penting bagi orang yang pakai selipar. Tali atas dua, dia penting. Putih satu pun ni kita dah seret lah. Kalau putih yang tengah tu lagi lah pakai lagi seret lah. Kan? Jadi tamsilan yang Nabi bagi ni sangat dekat dengan manusia. Dia boleh tahu, kata syurga tu sangat dekat dengan manusia. Demikian juga neraka sangat dekat dengan manusia. Dekat macam mana? Tuan-tuan, dekat sekiranya manusia itu melakukan hal-hal kebaikan dan kebajikan, tentunya dekat dengan syurga. Dia buat hal-hal kemaksiatan, maka tentunya dia dekat dengan neraka. Sebab tu kita dengar banyak hadis. Contohnya Nabi SAW sebutkan hadis, la yadkhulul jannata namam, takkan masuk syurga orang yang mengadu domba. Gandingan-gandingan amal, sesuatu amal perbuatan yang baik dengan syurga, amal perbuatan yang jahat dengan neraka, itu biasa dan banyak dalam hadis Nabi SAW. Banyak. Contohnya bila sahabat Nabi SAW tanya Nabi, ya Rasulullah, Nabi tanya kepada para sahabat, nak dah aku tunjuk, awala adulukum ala syai' idza fa'altum tahabbtum, ataupun apa dia kata Nabi dalam hadis, nak dah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu amalan yang sekiranya kamu lakukan, ia akan menjadikan kamu saling kasih mengasihi antara satu dengan yang lain. Sebab apa? Sebab sebelum tu kata Nabi apa? Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu apa lafaz dia? Tidak akan masuk syurga seseorang itu tidak akan masuk syurga melainkan dengan dia mengasihi saudaranya yang lain. Dan nak tak aku tunjukkan kepada kamu sesuatu perbuatan dan amalan yang mana jika kamu mempraktiskan ia, ia akan melahirkan kasih sayang di kalangan kamu. Apa dia amalan tersebut? Afyus salam, sebarkan salam. Jadi Nabi dekatkan perbuatan menyebarkan salam itu dengan kasih sayang, dan kasih sayang itu dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Dan kalau kita tengok dalam banyak hadis-hadis ini, dalam Quran kita selalu baca ayat-ayat seperti jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, syurga-syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang mana tahtihal anhar, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, kamu kekal di dalamnya. Maknanya digandingkan amal kebaikan dengan syurga, amal keburukan dengan neraka. Nampak tak tuan-tuan? Jadi ini nak bab kata dekat. Dekat. Amal kebaikan dekat mesti dengan syurga, amal keburukan dekat mesti dengan neraka. Sama seperti permisalan yang Nabi bagi, tali capal selipar yang dekat dengan manusia, kaki manusia. Wallahu a'lam. Itu simple saja ulasannya. Kemudian kita masuk bab yang ke-12. Bab yang ke-12 yang tuan-tuan sekalian, pada hadis yang ke-112. Okey. Bab ni bermaksud tajuk dia babul hasi ala zdiyad min al khair fi awakhir al umur. Ha. Bab dah menyatakan tentang anjuran untuk menambahkan kebaikan di hujung-hujung usia. Tuan-tuan, nombor satu sekali, usia ni kita tahu tak kita kita mati bila? Usia kita tamat bila? Tak ada siapa pun tahu. Tu nombor satu yang semua orang kena tahu. Jadi sebab tu semua kena beramal. Tu. Jadi oleh sebab itu semua kena beramal, kena bersungguh untuk beramal, kena bermujahadah. Bab ini munasabah dia mai selepas bab mujahadah ni. Pasal kesungguhan. Jadi dalam keadaan kita tidak mengetahui berapa jumlah usia kita, hujung hayat kita bila, kita tak ada siapa pun tahu, maka tentunya kita kena sentiasa bermujahadah seolah kita nak mati besok. Itu basicnya. Poin yang kedua daripada tajuk ni, itu tanda buah silap, adalah secara fitrahnya manusia ni ada yang muda, ada yang tua. Dan bila ada yang tua, tentunya dia berada di penghujung usia. Fitrah, itu fitrah. Secara fitrahnya, yang berusia ni dia dekat dengan kematian. Lagi berusia lagi dekat dia. Itu secara fitrahnya, walaupun orang muda, bayi mungkin boleh mati bila-bila masa. Tapi ikut hukum dunia, demikianlah. Makin berusia, makin dekat seseorang itu dengan kematian. Makin berusia, makin dekat dengan kemusnahan. Itu biasa dalam hukum alam dan hukum dunia. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, bab ni dia datang selepas bab al-mujahadah. Dia kena ingat, bila makin meningkat usia, amalan perlu dipertingkatkan. Dan secara fitrahnya pun manusia, bila dia makin usia, dia lemah badan dia. Dalam keadaan dia lemah badan dia, hubungan dia dengan agama, dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu makin mendekat. Dia mula main nak belajar, dia main nak mengkaji, dia main nak buat ibadat banyak. Itu secara fitrahnya. Sebab tu kita lihat masjid-masjid, tempat-tempat ibadat, kebanyakannya orang-orang yang berusia. Itu hukum alam. Jadi kita kata hukum alam. Macam mana? Senyum. Dia 40 tahun ni tanda ukur seseorang itu dengan amal perbuatan. Sebab Nabi Muhammad SAW sebutkan di dalam hadis, dia lepas 40 ni susah nak bentuk. Jadi sebelum 40 ni, masa ni lah kita nak bentuk. Sebelum 40 ni kita nak bentuk tu senang. Selepas 40 ni kita nak bentuk susah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab tu apatah lagi usia lagi kecil, lagi muda, start baru dilahirkan, itu lagi mudah untuk kita bentuk. Tuan. Sebab tu dia sebab tu kita katakan dia secara ni secara hukum alamnya begitu. Dan manusia bila dia main umur dia 40-an, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan perubahan cara berfikir, kematangan dia. Dia bergantung apa yang dia lalui dalam proses 30 tahun sebelum tu. Kalau kita tak kata benda tu dia akan kekal, tetapi hukum alamnya proses kematangan manusia tu 40 tahun ni dia dah cukup matang. Buah durian masak boleh makan. Dia macam tu. Jadi bila dia cukup matang tu, perubahan dia tak akan berlaku banyak. Dia sikit-sikit je. Nak tacak-tacak je. Sebab tu kita mengharapkan di awal penjagaan tu kena jaga dengan baik. Bunga dia kena jaga dengan baik. Perdu dia kena jaga dengan baik. Baja kena bubuh. Racun kena bubuh. Elakkan dia daripada masuk natang-natang, burung kan makan, monyet ke, tupai ke apa kan, kena elak. Kena jaga. Bila dia start berbuah, kita kena jaga. Derian dia berbungkus, dia berbalut, dia berbungkus bagi elok. Tapi bila dia masuk matang dia, perubahan dia takkan banyak dah. Tentang nombor sekian. Dia takkan ada rosak daripada dalam dah. Kalau ada pun, orang tebuk daripada luar, tupai makan ke, burung tebuk ke, daripada dalam dia tak rosak dah. Tapi kalau penjagaan awal, tak ada penjagaan awal, tuan-tuan nombor sekian, dia akan ada banyak masalah. Itu hukum alam. Kita tak kata benda ni dia akan tetap bagi semua manusia. Tak. Sebab ada orang perubahan yang tiba-tiba berlaku perubahan 360 darjah kehidupannya di usia 50-an. Hanya kerana dia pergi Mekah sekali balik-balik, Allah buka pintu hati dia, contohnya. Ataupun tiba-tiba dia terdengar satu ceramah, macam saya cerita dulu ni. Ada apa dia? Kawan kita di Radio Hang. Pengasas Radio Hang. Kenal pengasas dia tu? Tak apa dah. Radio Hang. Radio Hang tu Hang FM tu dia radio music. Asalnya dia bukan radio apa dia ceramah agama. Saya terlupa nama dia, saya ada save nama dia sini. Pak Zin Radio Hub. Dia ni main gitar bass. Ha. Pemain gitar bass, radio dia tu radio music. Macam Hall FM apa semua tu, tapi dia Hang FM. Di Batam. Cerita dia tiba-tiba dia pergi Mekah. Dia dengar ceramah. So ustaz ni dia ikut kumpulan program ustaz ni. Ustaz tu bernama Ustaz Abdul Hakim Amir Abdad. Dia dengarlah ceramah ustaz ni. Dia dengar ceramah ustaz ni. Dia kata, ustaz, dia kata, ana ada radio music. Minta izin lah ustaz nak masuk sikit kuliah ustaz dalam tu. Ustaz ceramah ni. Itu asal dia. Bukan dia buang radio music dia, tak. Dia masuk satu ceramah yang mula. Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan di awal usia dia 20-an, 30-an, tak. Usia dia 40-an, 50-an dah. Itu contoh saya bagi, bukan nak cerita pasal tu, bukan cerita pasal radio tu. Dan banyak lagi pun di kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Tapi bila saya cakap bab ni, tuan-tuan, bila Nabi cakap berkenaan dengan isu dan hal yang seperti ini, sebenarnya menjadi satu muhasabah bagi kita. Motivasi bagi kita untuk pendidikan biar di awal usia, seawal usia. Itu je yang Nabi nak buat. Motivasinya bukan bererti kata bila masuk Orton dah tak boleh ubah dah 100%, tak boleh, tak. Hukum alamnya, tuan-tuan, secara fitrahnya manusia bila mencapai umur 40 tahun dia dah matang dan perubahan kalau nak buat pun tak banyak. Hukum alamnya. Akan tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hidayah Allah Subhanahu Wa Taala mendahului segala-galanya. Hidayah Allah mendahului segala-galanya. Even orang sebelum daripada merembus nafas yang terakhir pun mungkin dia boleh menerima kebenaran, menerima hak sehingga melafazkan syahadah dan dia meninggal dalam keadaan yang suci. Mungkin saya boleh berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya cakap fitrahnya manusia seperti tadi. Sebab tu hadis ini menjadi satu motivasi kepada kita untuk melihat ataupun meneliti soal pendidikan anak-anak kita seawal usia. Jangan tunggu sampai senja baru kita nak mula memikirkan hal tersebut. Tentunya kita semua melalui proses yang sama, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita rasa duduk saja, kita rasa ish, rugi aku tak pergi mengaji. Pernah tak kita rasa begitu? Pernah. Rugi aku tak hantar anak aku, rugi aku tak hantar cucu aku, rugilah aku. Benda tu biasa berlaku. Ha? Jadi sebab tu kita motivasikan diri kita dengan hadis-hadis yang seperti ini. Itu macam ni lah, macam kita pun dah 30-an eh. Macam kita diingat kita main, masa main-main bola sekolah dulu lari laju lah. Lari nak lari pun nak kena break-break pelan-pelan, tak berani nak ni, tak berani yang tu. Itu adalah hukum fitrah manusia. Tapi kadang-kadang kita lihat ada orang yang Allah bagi kat dia, ha? Umur dia 60-70 dia menyangkui lagi. Elok lagi. Kita ni 30-an pergi menyangkui, try pergi menyangkui tengok. Sakit minggu ni. Dia budi, pasal badan dia dah betul. Tapi dia kita tak tahu. Bawa ni kebetulan ada kita ajak di sana kan. Ramai lah anak-anak muda yang belum tu, nak pergi tu kan. Saya tengah ada mengurusi kita Ustaz Kenan, dia pergi parti tengok lah. So, saya kata Kenan, kita akan masuk juga. Tapi cuba, kaedah. Bukan semua mungkin orang pisang campaign ni, walaupun dia pun tak larat lah juga. Tapi keadaan dia tu boleh. Dia kena? Kerja tu boleh jadi cepat. Cara skill dia tu. Dia tengok tanah tu, tak tengok tanah tu, tak keluar. Okay. Dia buat kerja dengan pengalaman tu tak? Dia memang korang banyak. Okey kita. Seterusnya. Kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia dah bagi beberapa beberapa firman Allah Subhanahu Wa Taala kat sini. Dia bagi satu di sini. Firman Allah daripada surah Al-Fatir ayat 37. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ma ja'akumun wa ja'akumun nadhir." Maksudnya, bukankah kami telah lanjutkan umur kalian? Yang mana dengan usia tersebut, kamu boleh berfikir. Kamu boleh berfikir. Maknanya boleh berfikir, boleh belajar, boleh menuntut ilmu dan sebagainya. Fihi man tazakkar. Bagi mereka-mereka yang memang nak berfikir. Tuan-tuan dan puan-puan, waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kamu juga an-nadhir, yang memberikan peringatan. Siapa dia? Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepada kamu yang memberi peringatan. Dan kami panjangkan usia kamu untuk kamu berfikir. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi demikian juga yang seperti mana yang saya sebut beberapa kali tadi, banyak firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang menyebut tentang soal petunjuk-petunjuk yang telah Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita, yang mana petunjuk-petunjuk tersebut yang telah Allah bentangkan kepada kita tujuannya adalah untuk apa? Untuk kita berfikir. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berfikir di sini bukan saja merujuk atau berfikir ataupun mengingatkan diri kita, bukan saja merujuk kepada hanya fikir guna akal saja, tak. Dia ada keberhasilan dia. Keberhasilan dia apa? Bagi orang yang berfikir, method berfikirnya betul. Bagi orang yang ingat, method mengingatnya betul. Okay, ingatkan dirinya, method tu betul, maka tentunya akan memberi kesan dalam kehidupannya. Dia akan beramal. Kalau setakat dia fikir, yang Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tatafakkarun, agar kamu semua berfikir, bukan takat fikir tidur tak, fikir khayal tak. Ini fikir, ini fikir yang memberi kesan dan impak kepada perubahan dirinya. Kalau fikir tak ada raya-raya pakai, tak ada, tak guna. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita katakan contoh ahli pemikir ni, dia bukan tak fikir betul tak buat, dia kena fikir, dia bagi idea untuk dilaksanakan. Lepas tu ayat Quran pakai fikir. Lepas tu dia pakai ulil absar, lepas tu dia pakai ulil albab. Ulil absar bagi yang melihat, orang yang melihat, bukan tak melihat saja. Melihat dengan penganalisaan dan kajian. Ulil albab bukan tak dalam saja cara berfikir dia. Tak. Dia ada kesan pada tindakan kehidupan, perubahan hidupnya. Ha, tu baru maksud fikir. Jadi Allah panjangkan usia ni bukan untuk khaya-khaya fikir-fikir saja, tak. Fikir untuk ada bagi orang yang mengingatkan dirinya sendiri. Sebab apa? Sebab telah datang kepada kamu orang yang bagi peringatan. Nabi dah mai. Nabi dah cakap yang ni boleh, yang ni tak boleh. Yang ni buat, yang ni jangan buat. Jadi bagi orang yang Allah panjangkan usianya, dia berfikir dan mengingatkan dirinya sendiri, tentunya dia akan mengubah dirinya. Itu maksud ayat Al-Quran ini. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, dia Al-Imam An-Nawawi menukilkan di sini statement Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Okey. Dia kata di sini, maksud awalam nu'ammirkum sittina sana. Bukankah kami telah lanjutkan usia kamu selama 60 tahun? Dan benda ini disokong di dalam hadis yang akan kami nyatakan, kata Imam Nawawi. Dan di antaranya ada yang berkata, maksudnya panjangkan usia ni panjang selama 18 tahun. Ada yang kata panjang selama 40 tahun. Dan dinukilkan dengan daripada Ibn Abbas, sesungguhnya penduduk Madinah ini kebanyakannya, dia kata apabila usia mereka mencapai 40 tahun, tafruhu lil ibadah, maka mereka mula menyebukkan diri dengan melaksanakan ibadat. Penduduk Madinah. Ha? Ini tafsiran Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi dan lagi satu, dia kata di sini firman Allah Subhanahu taala, waja'akum munadhir, telah datang kepada kamu an-nadhir, yang memberikan peringatan. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan majoriti ulama tafsir yang merujuk kepada orang yang memberi peringatan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang berkata asy-syaib. Asy-syaib ni apa? Uban. Maksudnya telah datang kepada kamu peringatan. Peringatan tu merujuk kepada uban. Maknanya dah tua dah. Tua dah ingat. Kami dah panjang umur hang. Kami dah suruh hang fikir. Kami dah suruh hang belajar pasal agama. Untuk beramal dan berubah cara hidup. Dan telah datang kepada hang uban. Maknanya dah tua. Tuan-tuan dah berbuat segala. Itu tafsiran kepada ayat tersebut. Wallahu a'lam. Seterusnya, hadis yang ke-112. Dia bawa di sini hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Daripada Nabi SAW, Nabi bersabda, "A'dharallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana." Rawahu Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berikan peluang keuzuran kepada seseorang itu dengan cara melewatkan ajalnya, sehingga usianya mencapai 60 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cuba tengok tadi ya. Para ulama berkata apa? Ma'nahu lam yatruk lahu udhran idh amhalahu hadhihi al-muddah. Maknanya usia dia ni, dia tak diberikan keuzuran bagi dia. Ha? Asalnya dia tak berikan keuzuran bagi dia, melainkan setelah Allah Subhanahu wa taala amhalahu, Allah bagi chan kat dia di hadhihi al-muddah, dalam tempoh ni. Sepatutnya mungkin dia mati lebih awal, tapi Allah berikan keuzuran, kemudahan bagi dia lanjutkan usia dia lagi sampai umur 60 tahun. Bunda dan bapa sekalian, itu apa yang disampaikan di dalam hadis ini jelas. Kalau kita tengok di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam tatriz ini di antara ulasan ringkas Siratul Salihin, dia kata di sini, "Inna Allah Subhanahu wa ta'ala lahul hujjah at-tammah 'ala 'ibadihi. Faqad a'tahum al-'uqul wal fuhum wa arsala ar-rusul wa anzala al-kutub wa hifdha asy-syara'i." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ni dia ada hujjah yang cukup sempurna ke atas hamba-hambanya. Dia dah bagi akal kepada hamba-hambanya. Dia dah bagi kefahaman. Dia dah hantarkan rasul, utuskan rasul. Dia dah turunkan kitab-kitabnya. Dia dah menjaga syariat agamanya. Bahkan dia dah panjangkan usia. Nak apa lagi? Dia dah bagi semua. Jadi di akhirat kelak Allah ada hujah yang cukup lengkap. Kita bagi alasan apa-apa, aku tak ada dah ni. Wah. Hang ada banyak masa kat tu, hang tak buat pun. Aku ni tak faham dah ni. Bukan hang tak faham, hang tak pergi belajar. Tentu ada buku sekalian. Jadi sebab tu, kita, bukanlah saya kata suruh kita balik fikir apa kita nak jawab di hadapan Allah. Balik nak fikir jawapan lah. Fikir tu, kita tak tahu. Dia macam ni, ya. Hang, tuan-tuan, kalau dia teori dia macam ni. Agak-agaknya seorang penjahat dan penjenayah tu, kalau dia hafal jawapan untuk soal jawab dalam kubur, dia baca hadis untuk jawab dalam kubur kan, dia baca hadis soal jawab malaikat dalam kubur, dia hafal jawapan semua. Siapa Tuhan kamu? Allah, Allah, Allah. Tuhan aku Allah. Dia hafal jawapan. Siapa Nabi kamu? Muhammad SAW. Apa ni kan, kita baca kan dalam hadis soal jawab di akhirat. Hadis yang sahih. Agak-agak kalau dia hafal jawapan tu, dia ni penjahat. Dia boleh jawab tak di akhirat? Ha? Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Memang takkan boleh jawab. Sebab apa? Sebab lisan dia akan berkata benda yang benar. Dia tak boleh kontrol lah. Mana boleh kontrol? Dia tak ada betul jawapan dia. Al-yawma nakhtimu ala afwa wa tukallimuna aidi wa tashharu arjuluhum. Tu lah. Tutup mulut-mulut, maksudnya tutup mulut-mulut ni, lisan maksud tutup mulut ni, kita tak boleh bersuara seperti mana yang kita nak atas muka bumi. Tak boleh. Tangan-tangan akan bercakap. Lidah kita ni akan bagi tahu apa yang kita nyatakan di atas muka bumi. Jari-jari kita akan cakap. Kaki-kaki kita akan cakap. Semua akan menyaksikan. Sebab tu Allah ada bukti yang cukup. Dia tak ada fikir alasan, tak ada fikir. Di akhirat ni tak ada fikir kita nak pergi alasan. Fikir aku pergi alasan macam ni. Tak ada. Dia tak ada. Tuan-tuan ada buat sedia. Manusia takkan mampu untuk berhujah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak. Adil ya Allah. Maha adil, tak ada apa. Tentu ada apa sekalian. Ini saya dia tentu ada niat kita lah. Jadi di akhirat ini niat tu yang akan cakap. Sebab tentu ada apa sekalian, niat yang disertakan dengan amal. Dan sebelum amal itu, selepas niat, dia ada kesungguhan. Kebahuan. Contoh kita niat nak buat sesuatu, tapi kita tidak ada usaha nak buat benda tu. Nampak? Contoh. Orang kata, orang nak, ni nak main-main ni. Dia nak pergi bayang. Kunci jam tak, suruh orang gerak tak. Dia tahu dia tidak mampu. Oh. Mana boleh dengar tu? Apa percubaan dia, apa usaha dia. Sebab tu kata niat perlu disertai dengan kemahuan yang tinggi. Sebab tu dalam hadis Nabi disebut sebagai hammun. Hammun ni kemahuan yang tinggi. Benda-benda ni saya terang banyak kali dah. Tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab tu kita kata orang yang, contoh yang saya pernah bagi, hadis Nabi SAW, tentang dua orang lelaki yang bergaduh berbunuhan, dua-dua mati. Kata Nabi, al-qatil wal maqtul fi an-nar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh tu dua-dua masuk neraka. Sahabat Nabi kata apa? Orang yang membunuh tu masuk neraka, kami fahamlah pasal apa, pasal dia bunuh. Tapi pasal apa orang yang kena bunuh tu masuk neraka? Pasal apa orang yang kena bunuh masuk neraka? Pelik tak pelik? Pelik. Tapi apa kata Nabi? Sebab dia ada kemahuan yang tinggi untuk bunuh orang yang membunuh dia, tapi dia gagal. Macam tu juga niat baik. Niat baik, macam niat baik contoh. Satu hari ni, dia ni nak pergi main judi kat Genting. Ha, nak pergi main judi kat Genting. Lepas tu start kereta apa semua, pipi sampai tengah jalan, tayar pancit. Allah, tak pergi aku orang ni. Ha, tak puas dapat pahala. Tak. Dia tak pergi bukan kerana kemahuan dan kesungguhan untuk dia tak pergi, tetapi kerana terhalang dengan benda yang dia tak sangka-sangka. Lalu dia balik. Bukan dia tak dapat pahala. Berbeza dengan orang yang dia start kereta, dia pergi sampai-sampai tengah jalan, dia dengar ceramah ustaz. Kok radio IQ. Sesungguhnya main judi ni masuk neraka jahanam, ada dosa besar. Allah. Ya Allah, istighfar. Patah balik. Yang tu dia dapat pahala. Nampak tu beza dia. Sebab tu kalau kata kita katakan niat, sebelum kita beramal, syarat dia apa? Syarat dia niat tu dengan ada kemahuan yang tinggi untuk kita buat. Walaupun kita tak sempat buat, walaupun kita tak mampu nak buat. Macam orang yang mana dia mengarahkan supaya dalam hadis Bukhari, jasad dia dibakar. Dibakar, separuhnya dibuang ke laut dan separuhnya dibuang di pergunungan yang tinggi, ditiup oleh angin. Sebab apa? Sebab dia kata dia, supaya Allah Subhanahu Wa Taala tak dapat cari dia. Bila di akhirat kelak, Allah Subhanahu Wa Taala tanya dia, kenapa? Dia beritahu, kerana dia takutkan Allah. Sebab tu dia buat lagu tu. Dia takutkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dia dan jadikan dia ahli syurga. Tapi dia saja yang tahu. Tapi kan juga kita pun, kita saja yang tahu niat kita. Sejauh mana kesungguhan kita, sejauh mana benar-benar kita takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan orang lain untuk menilai niat-niat kita. Kemudian yang terakhir sebelum kita berhenti ni, Zat, hadis yang ke 116. Hadis ini wa an Jabir radhiyallahu an qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yub'ath kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayh. Ruh Muslim. Daripada Jabir bin Abdullah, bila berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diutuskan setiap seorang hamba itu atas apa yang dia mati. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadis ini jelas indah seperti mana innamal a'mal bil khawatim. Sama seperti hadis seperti itu, semuanya amalan-amalan itu bergantung kepada apa amalan terakhir yang dia buat. Sama maksudnya. Dan hadis ini pertama sekali faedahnya iaitu al-ibrah bi khawatimil a'mal. Ibrah, pengajaran, dikira sebagai amalan dia yang terakhir. Dan seseorang hamba itu, sekiranya amalan dia terakhir itu baik, maka dia akan diutuskan dalam keadaan yang dikategorikan sebagai amalan yang salih di penghujung usia. Dan demikian juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab tu kita sentiasa dituntut mendoakan agar penghujung usia kita husnul khatimah. Kita kena sentiasa minta hal tersebut. Husnul khatimah ni bukan merujuk kepada kita mati dalam keadaan yang baik, tempat yang baik semata-mata. Juga dalam keadaan yang amalan-amalan kita amalan yang baik. Kita mati masih dalam Islam, kita mati masih dalam iman, kita mati dalam keadaan amalan kita cukup. Sekiranya ditimbang di mizan Allah Subhanahu wa taala, amalan kita cukup. Itu adalah impian dan harapan kita. Bukan setakat kadang-kadang orang kata husnul khatimah ni kita mati tempat baik. Mati dalam keadaan yang baik. Mati dalam keadaan bukan kata tenggelam laut ke ni ke terbang, bukan tu saja. Sebenarnya lebih besar daripada itu, kita mati dalam keadaan Islam, kita mati dalam keadaan iman, kita mati dalam keadaan cukup amalan kita untuk dibawa dibentangkan di mizan Allah Subhanahu wa taala akhirat kelak. Itu sebenarnya. Batu kita sangat sangat mementingkan soal ni, moga-moga kita mampu bersyahadah la ilaha illallah sebelum daripada kematian kita. Itu keadaan yang baik yang semua kita harapkan, tuan-tuan dan puan sekalian, yang mana dengannya lah kita akan diutuskan dan dibangkitkan. Sebab itu hadis ini hadis ini menunjukkan apa? Manusia tidak tahu bila dia mati. Kerana itu dia kena sentiasa buat benda baik. Hadis ni lah. Sebab bila kita baca hadis ni, manusia, semua hamba akan dibangkitkan dengan apa yang dia mati dengannya. Dia mati baik, maka dia dibangkit baik. Jadi kita tahu ke kita mati bila? Kita tak tahu. Maka kita kena sentiasa buat. Rahimahullah meninggal. Kereta yang isi dia melanggar. Siapa tahu dia mati masa tu. Rahimahullah. Moga-moga dia di kalangan orang-orang yang saling, insyaAllah. Ustaz, ya, berpeluang sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita peluang. Sebab tu orang beza mati orang yang beriman dengan mati orang yang kufur. Beza mati orang beriman dengan mati orang yang fasik. Malaikat rahmat mai, malaikat rahmat mai itu membawa kebaikan. Adapun orang yang fasik, orang yang kufur, apa depa nampak? Depa tak nampak malaikat bawa rahmat. Sebab itu kita sentiasa meminta kita ni mati dalam keadaan bukan saja amal perbuatan kita baik ketika itu, kita nak amalan kita cukup. Bawa malaikat rahmat mai bawa kita. Dan kita mampu melafazkan dan mengungkapkan syahadah. Itu yang kita nak. Dan dalam keadaan kita tak tahu kita mati bila ni, hadis ni kena menjadi satu motivasi untuk kita sentiasa buat benda baik. Itu dia mesej yang nak disampaikan daripada hadis ini. Okey. Wallahu a'lam, kita sambung satu lagi. Bab yang seterusnya, insya-Allah. Wallahu a'lam.